yaitu wayatrukuna zaujatin ba'dahum, dan meninggalkan istri-istri setelah kematiannya. Jadi wafat dan istri masih hidup. Suami yang wafat, istrinya hidup. Apa yang selayaknya atau diwajibkan atas istri yang masih hidup ini untuk melakukannya? Maka yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. Maka hendaklah yajibu alaihinna al-intidharu bi anfusihinna. Wajib atas para istri ini, wajib atas istri yang wafat suaminya, al-intidhar, yaitu menunggu, tarabbus yaitu intidhar, bi anfusihinna muddata arba'ati ashhuri wa ashrati ayyam. Selama apa? Selama 4 bulan 10 hari. Selama 4 bulan 10 hari itu merupakan masa iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya. Arba'ati ashhuri wa ashra. Ya, 4 bulan 10 hari. Jadi masa iddah itu ada beragam. Ya, ada masa iddah terhadap perempuan yang ditalak di masa non hamil, maka salah satu quru, 3 kali masa haid untuk pendapat yang lebih tepat, ya. Kemudian masa iddah untuk perempuan yang diceraikan ketika hamil, maka masa iddahnya berakhir di kelahiran anak. Kemudian masa iddah untuk perempuan yang khulu', gugur cerai, maka pendapat yang lebih tepat adalah itu sekali haidah wahidah, yaitu sekali masa haid. Kemudian masa iddah untuk perempuan yang tinggal mati suaminya, maka masa iddah yang sesuai dengan ayat ini yaitu arba'ati ashhuri wa ashra, 4 bulan 10 hari. Ya. Juga ada masa iddah untuk perempuan yang aisyah, menopause, atau perempuan yang belum haid, ya, karena masih muda, masih kecil, itu sebagai surat at-talak. Kalau misalnya talak yang seperti ini, perempuan yang sudah menopause, maka di surat at-talak Allah Ta'ala katakan wallai ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhuri wallai lam yahidn. Jadi perempuan yang aisyah, yaitu perempuan yang inqita' jamul haidnya, yaitu perempuan yang menopause, ya, dan menopause itu kadang bisa saja di usia yang normalnya masih muda tetapi mungkin punya penyakit sehingga menopause, maka masa iddahnya 3 bulan. Begitu juga dengan perempuan yang allai lam yahid, yang belum bisa haid, yaitu yang masih kecil misalnya, maka ditalak kemudian masa iddahnya adalah 3 bulan. Ya. Taib, kata Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini enggak ada sama sekali angin ya dari ini. Hah? Hah? Enggak ada angin sama sekali ya? Masyaallah. Di mana di sini? Ya, masyaallah. Pohon dengar kajian itu. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Dan di sini perempuan yang ditinggal wafat suaminya 4 bulan 10 hari itu betul-betul dia mengisolir diri, makanya dikatakan dalam tafsir muyassar, لَا يَخْرُجْنَا min manzil zawjiyah wala yatazayyan wala yatazayyanna wala yatazawwajna. Ini penting karena ini kadang dilanggar sama sebagian orang, terutama perempuan yang kerja. Wafat suaminya, maka selama itu 4 bulan selama masa iddah berihdath, yaitu la yakhrujna min manzili zawjiyah, tidak keluar dari rumah pernikahan. Manzil zaujiyah ini lafal manzil az-zaujiyah. Ya. Az-zaujiyah yaitu pernikahan, yaitu ketika dia bersama suaminya itu. Berarti tidak mesti rumah tersebut dimiliki oleh suami. Al-muhim sebelum wafatnya suami mereka tinggal di situ. Baik itu kontrakan. Ya, baik itu kontrakan atau di rumah mertuanya, di rumah orang tuanya istri. Tinggal di rumah mertuanya, mungkin suaminya tinggal di rumah mertuanya, maka di manzil zaujiyah itu, atau mendekam di situ. Atau ternyata ketika mereka bersama dulu, suami itu tinggal atau numpang di rumahnya istri, jadi istrinya punya rumah, maka itu menetap di situ, maka itu termasuk manzil az-zawjiyah. Ya, manzil az-zawjiyah. Ya, maka ini ketika, selama masa iddah. Dan juga wala yatazayyana, dan tidak bertazayyun, tidak apa? Berhias selama 4 bulan 10 hari. Kemudian wala yatazawwajna, dan juga tidak boleh menikah karena masih masa iddah. Ya, walaupun tidak mungkin suami akan kembali lagi, tetapi sebagai penghormatan 4 bulan 10 hari masa iddah. Ini hal seperti ini harus disiarkan ke banyak orang, karena ini ilmu syar'i yang kadang ditinggalkan dan terasa tidak penting bagi sebagian orang. Ya. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, fa idza balaghna ajalahunna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Yani dalam tafsirnya, fa idza intahatil muddatul madhkuratu fala ithma alaikum ya awliya an-nisa'i fima yaf'alna fi anfusihinna min al-khuruj والتزين والزواج على الوجه المقرر شرعا. Ini teksnya dikasih ayat dong atau ini kan? Ayat aja, ya enggak apa-apa lah. Fa idza intahatil muddatul madhkurah, muddatul madhkurah. Ketika muddah yang telah disebutkan tadi 4 bulan 10 hari telah selesai masa iddah, maka fala itsma alaikum, maka tidak ada dosa atas kalian wahai para wali perempuan. Tidak ada dosa untuk merealisasikan fima fa'al fima yaf'alna fi anfusihin, apa yang biasa mereka lakukan, misalnya dari khuruj yaitu keluar. Perempuannya boleh keluar kemudian, tapi setelah masa iddah apakah perempuan tidak boleh keluar? Tidak boleh keluar dari rumah itu, mungkin kecuali darurat ya, seperti kebutuhan primer untuk makan, misalnya makan ya. Lebih afdal lagi kalau misalnya ada khadim atau khadimah, pembantu yang mensuplai makanan, yang mengantar makanan ke rumahnya, itu lebih afdal. Tapi kalau enggak ada ya khalas, berarti dia boleh cari makan maksudnya keluar seperlunya aja. Karena darurat ya kebutuhannya. Wa tazayyun, dan bertazayyun yaitu berhias di dalam rumah. Boleh. Ya. Jadi selama 4 bulan 10 hari itu berhias di dalam rumah tidak boleh. Di luar rumah apalagi enggak boleh, karena keluar aja enggak boleh. Ya. Dua hal ini, khuruj dan tazayyun, benar banyak dilanggar oleh banyak dari wanita yang wafat suaminya dan bekerja terutama. Ya. Dengan alasan pekerjaan. Dan pihak atasan perusahaan itu wajib atas mereka untuk mencutikan perempuan-perempuan yang wafat suaminya, wajib. Nggak boleh keluar, nggak boleh. Walaupun dia kerja online saja. Ya. Lalu bagaimana kalau perempuan itu adalah dokter? Tetap nggak boleh. Kembali ke hukum Allah, cari dokter lainnya yang bisa menggantinya untuk sementara. Bagaimana kalau dokter itu adalah guru? Begitu pula, tidak boleh, haram. Hatta guru bermanfaat untuk kaum muslimin, tetapi tetap perempuan ini harus melakukan ihdad di dalam rumahnya selama 4 bulan 10 hari. Da'iyah lebih-lebih harus mencontohkan dong, bukan malah justru melanggar ini dengan alasan dakwah. Ini malah justru enggak dakwah namanya. Ya, tapi yang susah adalah PNS. Ya, pokoknya pegawai negeri atau orang yang bekerja di pemerintahan, termasuk TNI atau polisi dan seterusnya, itu enggak bisa mereka mendapatkan ini. Cuti besar 3 bulan. Hah? Cuti besar 3 bulan paling lama. 3 bulan. Itu sebabnya apa, Pak? Baru itu, tapi kok ini belum tentu dapat, Pak. Kalau alasan suami mati belum tentu dapat. Memang saya nggak tahu kalau dari mungkin dari dinasnya gimana, nggak tahu. Tetapi yang terjadi yang sudah-sudah itu nggak dapat. Ya, nggak dapat atau memang nggak mau usaha itu perempuan untuk cuti. Kalau memang nggak mau usaha ya dapat, tetap dosa melanggar ini. Dan dan pada hakikatnya kalau dia melanggar ini, pertama dia melanggar hukum Allah, itu pertama. Kedua, dia tidak menghormati mayit, yaitu suami yang telah mati, dia tidak menghormati. Jadi siapapun perempuan yang melanggar ini berarti dia tidak hormat pada almarhum suaminya. Dan juga baru dia boleh setelah masa iddah selesai, silahkan dia azwaj al-wajhil muqarrari syara'a, sesuai dengan cara yang diperbolehkan secara syariat, diizinkan secara syariat, boleh zawaj. Ya. Kemudian Allah bima ta'amaluna khabir, dan Allah Ta'ala maha mengetahui, subhanahu wa ta'ala khabirun bi'amalikum zahiriha wa batiniha, maha mengetahui terhadap amalan kalian zahirnya maupun batinnya. Wa sayujazikum alaiha, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran untuk kalian atas amalan-amalan tersebut. Baik, itu hukum yang perlu kita syiarkan. Kemudian kata Allah, wala junaha alaikum fima 'arradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. Dalam tafsirnya para ulama mengatakan, wala ithma alaikum ayyuhar rijal, tidak berdosa atas kalian wahai para pria, fima tulammihuna bihi min talabiz zawaji bihaula'in nisa'i fi athna'i iddatihinna. Enggak apa-apa bagi kalian wahai pria untuk meminang perempuan tapi dengan sindiran. Talmih min talabiz zawaj, yaitu meminang, menyatakan pengen nikah tapi dengan lafal sindiran. Maksudnya bukan strike langsung, ayo nikah mas saya, kamu mau enggak mas saya, enggak. Tapi dengan ta'rid, ada namanya sighah ta'rid. Ya, ta'rid itu lawan dari langsung gitu ya. Kalimat langsung itu menyatakan saya pengen sama kamu. Ini langsung. Tapi ta'rid itu seperti misalnya perempuan seperti kamu itu enggak pantas sendiri, misalnya gitu. Ya. Ya. Atau kamu seperti berhak mendapatkan suami. Ini kalimat-kalimat yang walaupun tidak langsung tapi menunjukkan bahwa dirinya si pria ini menginginkannya. Maka ini boleh mengucapkannya mengucapkannya di masa iddah perempuan yang telah meninggal suaminya. Ini harus dibedakan, ikhwan. Perempuan yang telah ditinggal mati suaminya, kemudian perempuan itu masih di masa iddah 4 bulan 10 hari, maka boleh ada pria yang menyindir atau menyatakan keinginannya dengan cara menyindir, dengan cara ta'rif, bukan dengan cara langsung. Gak boleh mengatakan kepadanya, wah suamimu udah meninggal, kamu sendiri, ayo mas saya aja. Gak boleh, karena itu lafal bukan ta'rif, melainkan tasrih langsung, sorahatan. Bagaimana dengan perempuan yang mengalami masa iddah talak. Mengalami masa iddah talak atau masa iddah khulu yang merupakan satu haid. Satu haid, satu kali masa haid. Maka haram atas laki-laki untuk menyatakan hal tersebut. Walaupun ta'rid, tidak langsung, nyindir. Karena posisi dia adalah apa? Posisi si perempuan tersebut adalah masih istrinya suami tersebut. Selama sa'idah masih suaminya istri tersebut, kecuali mungkin untuk khulu'. Karena khulu' itu yang sahih adalah khulu' itu bukan suatu talak, melainkan dia fasakh. Ya, pemisahan akad memang bukan milik suaminya, tetapi tetap yang lebih afdal adalah jangan, kalau untuk perempuan yang mukhtali'ah, jangan katakan dalam masa iddahnya, kita katakan menginginkannya baik langsung maupun tidak langsung. Bisa paham gak sini? Tapi kalau perempuan tersebut wafat suaminya, maka fadl. Ya, maka fadl. Tapi dengan apa? Dengan tidak langsung, bahasa-bahasa singgungan nyindir. Sepertinya tadi Anda sebutkan. Kemudian au aknantum fi anfusikum wala dhanba 'alaikum fima admartum fima admartumuhu fi anfusikum min niyyati az-zawaji bihinna ba'da intihai 'iddatihin. Tidak ada dosa atas kalian, tidak ada dosa juga atas kalian. Fima admartumuhu fi anfusikum min niyyati az-zawaj bihin. Apa yang kalian sembunyikan di hati kalian dari keinginan untuk menikah dengan mereka, dengan perempuan yang telah wafat suaminya ini. Ya. Ba'da intihai iddatihin. Setelah selesai masa iddah mereka. Kalimat au aknantum fi anfusihin, fi anfusikum. Apa yang kalian sembunyikan dalam diri kalian dari keinginan untuk menikah, ya, dengan perempuan itu, janda yang telah wafat suaminya. Telah wafat suaminya, bukan janda yang telah talak, yang masih masa iddah. Janda yang telah wafat suaminya dan masih di masa iddah atau ihdad. Maka boleh, tidak dosa kalau dalam hati kalian ada niatan pengen nikahin dia. Tidak apa-apa. Enggak diomongin, enggak apa-apa. Masih di hati kalian. Nanti tunggu-tunggu, nanti kalau dia sudah selesai masa iddah, saya bakal nyatakan. Itu enggak apa-apa. Mafhum dari sini adalah haram seseorang menyatakan kutunggu jandamu. Itu haram. Ya? Kutunggu jandamu itu haram. Termasuk pula ketika baik dia menyatakan itu haram, atau sebatas menyimpan keinginan untuk suatu saat saya akan menikah dengan fulanah, padahal dia masih istri orang. Ya. Ada enggak pembahasan seperti ini, ikhwan, di antara jemaah? Pernah enggak dengar pembahasan ini, Pak? Enggak pernah. Yang suaminya cerai gitu, Ustaz. Enggak. Enggak. Kutunggu jandamu kan berarti kan. Oh. Berarti cerai. Enggak, kutunggu jandamu. Kalimat aku tunggu kamu janda nanti. Oh, berarti masih punya suami. Iya, ini kan kalimat yang populer, Pak. Ya enggak? Bukan gitu kan? Kok populer kan? Kan ada di film-film dan juga dari anak-anak muda itu juga banyak yang kutunggu jandamu. Itu enggak boleh itu. Apalagi ngomong langsung itu. Menyatakan bahwa saya dirinya menginginkannya, padahal dia masih bersuami, maka ini haram. Ya. Tapi kalau misalnya suami istri tersebut sedang ada masalah perang dan seterusnya, ya, terus ada teman lamanya dia pengen untuk menikah dengannya, belum sampai cerai, Dan pria tersebut pria outsider orang luar gitu, teman lama mungkin temannya dia, temannya si cewek itu, temannya si perempuan itu, teman lama mungkin. Ada keinginan suatu saat saya pengen nikahin dia, padahal ini masih bersuami nggak boleh, haram. Ya haram. Gitu ya. Terus kalaupun dia nanti cerai, di masa iddah perempuan yang telah cerai dengan suaminya itu juga gak boleh kita untuk menyimpan keinginan untuk menikah dengannya. Paham gak sih Pak? Ah, karena masih di masa iddah. Tahu-tahu itu perempuan itu dicerai, dia langsung hatinya berbunga-bunga, terus aduh pengen nanti nikah sama dia. Ini masih di masa iddah, enggak boleh antum punya keinginan seperti itu karena dia posisinya masih bersuami. Kalau misal masa iddah selesai baru tafadhal lamar. Ya. Hal-hal seperti ini detail yang banyak tidak yang banyak kaum muslimin tidak mengetahuinya. Baik, kemudian علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. Kata Allah, علم الله أنكم ستذكرون النساء المعتدات. Allah Ta'ala mengetahui bahwasanya kalian akan menyebut-nyebut perempuan yang sedang di masa iddah. Ya, jadi inilah laki-laki itu kalau sudah ada seseorang menjadi janda, itu jadi perbincangan laki-laki. Ya. Jadi perbincangan laki-laki. Dan ini maklum, ya. Maklum karena laki-laki memiliki banyak kesempatan untuk menikah lagi. Ya. Kemudian walan tasbiru 'ala sukuti 'anhunna, dan kalian tidak bisa bersabar untuk diam diri terhadap perempuan-perempuan yang telah meninggal suaminya itu, lidhafikum, karena lemahnya kalian. لذلك أباح لكم أن تذكروهن تلميحا أو إضمارا في النفس. Oleh karena itu Allah Ta'ala membolehkan untuk kalian menyebut mereka secara talmih, secara talmih yaitu secara ta'rid, menyindir tentang mereka, menyindir yang dengan adanya tujuan untuk menyatakan akan keinginannya tapi tidak langsung. Hal itu boleh. Tetapi kalau sebatas perbincangan antar ikhwan tentang janda fulan, tentang janda fulan keutamanya, perbincangan antar ikhwan, okay, itu enggak boleh. Difahami bedanya ikhwan ini. Perbincangan antar kita tentang jandanya fulan, ya, enggak boleh. Ya kalau membicarakan kejelekannya ghibah, tapi kalau membicarakan keutamaannya ya merusak hati semua ikhwan jadinya, karena semua berfantasi nanti. Tapi kalau misalnya anda bincang ke antum pak ini pak dan antum tetangganya perempuan itu, atau antum punya hubungan kekeluargaan atau kedekatan pada keluarganya, dan perempuan itu baru meninggal suaminya, anda nyatakan ke adek, pak itu kayaknya daripada sendiri itu sebaiknya punya suami gitu. Anda bilang gitu. Ini kan gak langsung nih. Boleh anda bilang gitu sebagai ta'rid, dan dengan harapan antum akan menyampaikan ke beliau atau ke keluarga beliau. Itu boleh. Ini suara apa ini? Burung ya? Gak ada pak tokek serajin ini suaranya. Binatang apa ini? Tapi kalau misalnya cuma sebatas perbincangan antar kita, ada janda fulan mati, kemudian dari jadi candaan anak dengan antum dan semisalnya, nggak boleh. Ini abad, ya nggak boleh. Kalau di zaman Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW menyebut janda fulan, sahabat menyebut janda fulan, keinginan gitu, itu adalah bukan candaan, melainkan apa? Ta'rid. Menyebut-nyebut ta'rid, ya. Itu boleh. Ini yang harus ini gimana ya? Ini terjadi pada kita tuh hal-hal yang biasa terjadi ya. Ketika antar kita tuh tahu fulanah meninggal suaminya atau fulanah baru cerai, itu jadi bahan omongan sebagian ikhwan. Iya, ini terjadi dan anda tahu sekali karena ya anda juga berkawan dengan ikhwan-ikhwan. Nah, kemudian wala ta'zimu 'uqdat illa an taqulu afwan walakin la tuwa'iluhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Boleh menyimpan perasaan di hati untuk bisa menikahinya kalau perempuan ini telah wafat suaminya dan dalam masa iddah. Wahdharu an tuwa'iluhunna 'ala an-nikahi sirran bizina aw iltifaq aw iltifaqi 'ala az-zawaj fi athna'i iddah. Selama masih masa iddah meninggal suami, jangan sampai kalian menjanjikan untuk kepada perempuan-perempuan itu untuk menikah secara diam-diam kalian ngomong atau kalian menzinahinya. Nauzubillah dzalik. Ketika dia masih masa iddah meninggal suami. Atau jangan sampai kalian berittifaq, yaitu sepakat pada si perempuan itu untuk menikah di tengah-tengah masa iddah meninggal suami. Enggak boleh. Illa an taqulu qawlan yufhamu minhu anna mithlaha yurghabu fiha al-azwaj. Yurghabu fiha al-azwaj. Kecuali kalau kalian menyatakan suatu perkataan yang difahami bahwasanya perempuan semisal dia itu banyak yang suka. Boleh. Ya misalnya ketemu dia di masa iddah dan masih berihdad dalam rumahnya, tidak bertazayun, tidak keluar. Ya. Kemudian tadi antum bilang mungkin kepadanya ya selama dia masih di rumah, atau antum bilang ke keluarganya mungkin, antum bilang ke bapaknya mungkin yang merupakan walinya, antum bilang, "Pak, semisal anak bapak itu banyak yang suka, Pak." Ya. Ngobrolin tentang dia gitu. Itu enggak apa-apa. Tapi jangan mengatakan ya, jangan mengatakan wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Ya, wala ta'zimu 'ala 'uqdin nikahi fi zamanil 'iddah hatta tanqadi muddatiha, muddatuha. Jangan kalian berazam untuk mengakad nikah di zaman iddah. Jangan kalian katakan udah masa aja, Pak, enggak boleh, Pak. Iya. Ya, sampai habis masa iddahnya. Ini suara di mana ya? Suara di daerah di rumah ini bukan? Bukan. Burung kan ya? Burung. Tapi aneh aja suaranya. Taib. Wa'alamu anna Allah wa'alamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Wa'alamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fakhafuhu. Ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam diri kalian, maka hati-hatilah. Wa'alamu anna Allah ghafurur rahim. Ghafurun halim. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala ghafurun liman taba min dzunubih, maha pengampun bagi orang yang bertaubat dari dosa-dosanya. Halimun ala ibadihi la yu'ajilu alaihim bil 'uqubah, maha santun terhadap hambanya, tidak menyegerakan hukuman untuk atas mereka. Ayat berikutnya kata Allah Azza wa Jalla, la junah 'alaikum in talaqtumun nisa. Tapi sepertinya yang ayat 236 dan 237 ini perlu pembahasan khusus lagi dan itu akan agak panjang untuk kajian tafsir ini. Udah berapa menit? Berapa? 35. Taib, untuk tafsir Muyassar kita cuma sampai ini aja karena kalau sampai 236 harus 237 dan itu membutuhkan waktu yang agak panjang karena ada beberapa hal yang perlu dijelaskan dari fikih terhadap talak ini ya. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjut ke kajian Sunan An-Nasa'i insyaallah taala.